الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله على kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab ya Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al Asqalani Syafi'i pada bab al-wudu. Qala rahimahullah bab al-wudu عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda laula an ashqa ala ummati kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku la amartuhum bisiwak tentu aku akan perintahkan mereka bersiwak, menggunakan siwak ma'akulli wudhu pada tiap-tiap wudhu. Akhrajahu Malik, hadis diriwayatkan oleh Malik, Ahmad dan An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Dan Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam kitab sahihnya secara muallaf. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab ini mengawali bab wudhu. Hadis pertama di dalam bab wudhu yang memberikan faedah pada kita tentang sunnahnya menggunakan siwak sebelum berwudu. Siwak ma'ruf, yakni yang digunakan untuk membersihkan gigi, mulut, termasuk lidah atau gusi, yang terbuat dari syajaratul araf, yakni pohon Al-A'raf. Bersiwak ini merupakan amalan yang disunnahkan pada beberapa keadaan, termasuk diantaranya sebelum berwudu. Disebutkan pada hadis yang lain keutamaan menggunakan siwak رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تبيت أو السواك مرضاة للرب ومظهرة للفم. السواك itu menyebabkan sesuatu yang menjadi sebab ridhonya Allah dan pembersih mulut. Nah, seorang yang berwudu sebelum ia berkumur-kumur dan membuang air dari mulutnya, disunahkan menggunakan siwak belum berwudu. Tentu faedahnya nyata jelas, lebih membersihkan mulut, menghilangkan sisa-sisa makanan di dalam mulut kita. Dan ini digunakan sebelum seseorang menghadap Allah Azza wa Jalla di dalam sholatnya, sebelum seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholat, sehingga nampak hikmah yang besar dalam penggunaan siwak sebelum berwudu. Semuanya demi kesucian dan kebersihan sebelum bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla di dalam sholat. Nah, pada hadis ini nampak bahwa siwak sunnah dan bukan wajib. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak." Kalau tidak karena khawatir memberatkan atas umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Nah, sehingga di sini tidak ada perintah yang yufidu wujub, memberikan faedah wajibnya melakukan amalan itu. Tapi amalan ini hanya sunnah. Kemudian ditekankan seorang untuk melakukan. Selanjutnya, wa an Humran maula Utsman radhiyallahu anhu, anna Utsman دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. Ini hadis yang kedua dari bab wudu. Ya, hadis yang kedua dari bab al-wudu. Dari Humran maula Utsman. Maula yani bekas budak. Dahulu budak hamba saya. Milik Utsman radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, yang Imran, bahwa Utsman da'a biwudu'in, bahwa Utsman minta diambilkan wudu dengan fathah pada huruf waw, wudu. Wudu artinya air yang digunakan berwudu. Adapun al-wudu dengan ghammah pada huruf waw, maka berarti perbuatan atau amalan berwudu. Ya. Jadi di sini da'a biwudu, Utsman meminta air wudu, air yang dipakai untuk bersuci. Berwudu menghilangkan hadas. Fawasala kaffayhi thalatha marrat. Maka beliau membasuh kedua telapak tangannya thalatha marrat, tiga kali. ثم تمضمض واستنشق واستنثر. Lalu beliau salat mazhar, kumur-kumur, wajtan syaka, dan menghirup air ke dalam hidung, wajtan syara, dan mengeluarkan air itu dari hidung. Thumma wajtala wajhahu salasa marrat. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Umarasala yadahu yumna. Lalu beliau membasuh tangan kanannya, silal mirfaq, sampai ke al mirfaq, siku-sikunya, salasa marrat, 3 kali. Umayyutra misladari. Kemudian tangan kiri misladari, seperti itu juga. Dan mama sahaja raksi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Thumma rasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrah. Kemudian dia membasuh kakinya yang kanan sampai ke kedua mata kaki salah samarat 3 kali. Thumma yusra misla al-ali. Kemudian kaki kiri seperti itu juga. Thumma qal, kemudian dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu semacam wudhu ini, seperti wudhu ini. Mutafakun alaih, hadis disepakati oleh Abu Bukhari dan Muslim. Wa an Aliin radhiyallahu anhu, dan dari Ali radhiyallahu anhu, fi sifati wudhu'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam hal menginformasikan tata cara wudhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala Ali mengatakan, wa masah ra'sihi wahidatan, dan beliau mengusap kepalanya 1 kali. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa akhrajahu An-Nasa'i, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, wa Tirmidzi, serta oleh Tirmidzi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa qala Tirmidzi, bahkan Tirmidzi mengatakan, innahu sahhu syai'in fil bab, bahwa hadis itu merupakan hadis yang paling sahih. Sahih syait, hadis yang paling sahih juga dalam batin. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, di sifat wudhu dalam bab menceritakan atau cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sihi. Ana Rasulullah mengusapkan pada kepalanya, fa aqbala bi yadayhi wa adbar. 2 tangan beliau aqbala, mulai dari depan, bagian depan kepala, wa adbar, dan menuju ke belakang bagian kepala. Mutafakun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari wa Muslim. Al-Muslim wa fi lafdhin lahuma, dan pada suatu lafadz keduanya, bada'a bi muqaddami ra'si, beliau mulai dengan bagian depan kepalanya. حتى ذهب بهما إلى قفاه. Sampai Zabarima ila kota. Dengan kedua tangan itu beliau menjalankan yang mengusapkan sampai ke kotahu. Kotahu yakni tengkuk, ya, leher bagian belakang atau akhir tempat tumbuhnya rambut yang biasanya. Setelahnya itu minyak kita kofa. Nah, yang ini kalau begitu kofa muakhiru ra'd, bagian belakang atau bagian akhir dari kepala. Thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Kemudian raddahuma, beliau mengembalikan keduanya, yakni kedua tangan, hatta raja'a, sampai kembali ila al-makan alladhi bada'a minhu, ke tempat yang beliau mulai darinya. Ini beberapa hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan tentang sifatu wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan bagaimana tata cara wudhu Nabi pada lengkap oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang bercerita bahwa Utsman ini adalah Umran. Dia adalah budak yang dibebas oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia menceritakan bagaimana Utsman mengajari berwudu. Bagaimana Utsman mengajari atau mendidik budaknya atau mantan budak untuk berwudu seperti wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dimulai dengan da'a bi wudhu'in tawassala kaffayhi thalath marrah. Kalau itu yang pertama, membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ini awal perbuatan wudhu. Adapun perbuatan batin, ya, batin apa ya, niat. Itu niat, ya, niat dalam kalbu untuk menghilangkan hadas. Innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Innama amalan itu benar dan sah dengan niatnya. Maka niat dalam wudu raf'il hadas, untuk menghilangkan hadas. Nah, setelah amalan kalbu terwujudkan, mulailah dengan amalan lahiriah. Apa yang pertama? Waslu al-kaffain thalath marrat. Membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Ya. Kemudian yang dibasuh di sini kaffain, dua telapak tangan, artinya jangan kita melampaui batas sehingga kita basuh sampai ke lengan, ya, pertengahan lengan atau sampai situ-situ. Ini tidak benar. Untuk yang pertama ini hanya kafein, dua telapak tangan. Dilakukan tiga kali, membasuh tiga kali. Kemudian amalan berikutnya dalam wudhu adalah mazmarah, istinsyak, dan istinsyak. Mazmarah artinya berkumur-kumur. Masukkan air ke dalam mulut kita, kemudian kita gerakan air tersebut. Nah, ini namanya mazmarah. Ya. Adapun istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Air yang ada di tangan kita, kita hirup dengan hidung kita. Sampai naik air itu ke atas. Jadi ini antara hal yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Adapun pesan cara istinsyar itu mengeluarkan air dari hidung tersebut. Nah, inilah tiga hal yang dilakukan di saat berwudu setelah membasuh dua tangan. Nah, nampak di sini tuntunan yang mudah. Disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa Nabi SAW melakukannya dengan satu telapak tangan ketika menghirup air ke mulutnya dan ke hidungnya. Nah. Adapun terkait dengan hukum, maka mazmarah dan istinsyak diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah tentang apa hukumnya mazmarah dan istinsyak. Pendapat yang rajih yang lebih kuat wallahu a'lam adalah wajib. Mazmarah dan istinsyak adalah wajib. Kenapa? Karena ada perintah dari Rasulullah SAW, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila kamu berwudu, maka famadmid. Lakukan mazmarah. Ini amr, perintah. Dan perintah al-asl memiliki asal yaitu wajib. Adapun istinsyak, istinsyak maka hukumnya juga disebutkan ulama, namun yang rajih istinsyak juga wajib. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan wabalik istinsyak dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak. Nah, kalau sungguh-sungguhnya saja perintah dari Rasulullah, apalagi istinsyaknya itu adalah perintah dari Rasulullah SAW. Sehingga mazmarah dan istinsyak, Allahu a'lam, ini termasuk wajibat al-wudu, kewajiban dalam wudu. Ya, mazmarah dan istinsyak. Kemudian, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Kemudian beliau membasuh wajahnya tiga kali. Ya. Membasuh wajah tiga kali, batasan wajah adalah tempat yang biasanya tumbuh rambut di atas kepala kita, ya. Dahi, yang atasnya dahi. Jidat dan dahi. Nah, bagian atas dahi kita ada tempat yang biasa tumbuh rambut. Nah, bagian bawah, wajah adalah zikr, janggut. yang di situ keluar lihyah, jenggot. Ya, itu batasan wajah ulan manjang. Dan arban melebar itu dari pangkal telinga kanan ke pangkal telinga kiri. Ya, itu wajah. Dan ini syariat yang lain setelah nisab dan kumur-kumur, maka masuk kepada membasuh wajah. Dan ini juga tentunya disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tawsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ya. Jadi membasuh wajah ini sangat disangkan wajib. Ini jelas hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Ya, basuh wajib. Salah sama rat tiga kali. Salah sama rat tentang tiga kali ini juga sunnah. Sunnahnya dilakukan tiga kali. Walaupun akan ada terangan insyaallah waktu lain bahwa tiga kali ini juga punya sunnah. Tiga kali, boleh dua kali, tapi yang wajib satu kali. Soalnya itu kalau tidak dilakukan walau kali, dan dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian, tumma salat yadahu yumna ila al-mirfaq thalath marrat, membasuh tangan kanannya ila al-mirfaq, ke siku-siku, sampai siku-siku, dan siku-siku termasuk yang dibasuh. Ya. Tiga kali. Nah, di sini ada faedah pertama, memulai at-tayammum dengan yang kanan, belum yang kiri. Selesaikan yang kanan dulu, belum yang kiri. Ya, beliau memulai dengan yang kanan. Kemudian, tentang jumlah, ini juga tiga kali, ini sunnah. Boleh tiga kali, boleh dua kali, berarti satu kali itu adalah wajib. Tumal yusra, misla dalik, kemudian yang kiri seperti itu. Sama, basuh, sampai gerak siku-siku tiga kali. Tumal masaha gerak siku, kemudian mengusap kepalanya. Nah ini seperti yang menerima ayat. Ya. Amsahu bi ru'usikum wa arjulakum lil ka'bain. Usaplah dengan pada kepala kalian. Nah, di sini tentang mengusap kepala, seperti pada riwayat-riwayat yang lain yang disebutkan Ibnu Hajar rahimahullah, nampak ada tata cara tersendiri bagaimana mengusap kepala. Pada hadis Ali disebutkan bahwa beliau mengusap kepala satu kali. Walaupun yang lain tiga kali, dua kali, tapi di sini Ali menceritakan bahwa Nabi melakukannya satu kali. Hiddatibullah rahimakumullah, tentang satu kali mengusap kepala ini telah disebutkan pula pada riwayat yang lain, boleh tiga kali. disesuaikan hadis itu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi walaupun boleh tinggalkan, namun nampaknya dari riwayat-riwayat ini yang lebih sering dilakukan Nabi, ya tetap satu kali. Ya, satu kali. Allahu a'lam. Pada hadis yang lain yang disebutkan oleh Muhajir rahimahullah menerangkan tata cara menutup kepala. Dalam riwayat sahihain, bada'a bi muqaddam ra'sih, memulai dengan kepala bagian depan. Hatta zahaba ihma ila qafah, kemudian melanjutkan mengusapkan sampai tengkuknya kepala bagian belakang. Hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu, kemudian kembali lagi ke depan ke tempat yang ia mulai darinya. Nah, ini pada cara kepala. Ini kita berkaidah pertama bahwa yang sering dilakukan Rasulullah untuk kepala satu kali. Boleh mengusap tiga kali seperti dalam riwayat yang sahih. Kemudian tata cara mengusap di sini tidak cukup mengusap sebagian kepala. Ya. Karena nampak dari riwayat sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengusap seluruhnya, bukan hanya sebagian kepala, tapi seluruhnya sampai ke tengkuknya. Ya. Kemudian kembali lagi. Jadi jangan seperti kebanyakan orang-orang yang mengusap rambut kepalanya hanya dengan sedikit sekali dari air yang basah di tangannya. Nah, ini tidak benar. Praktek Rasulullah dalam mengusap kepala seperti itu tadi yang kita sebut. Ya, ayat datang secara global hidupnya ini merangkap. Jadi mengusap kepalanya seperti yang tadi disebutkan dalam di. Ya. Kemudian berikutnya tsumma wasala rijlahu, mengusap membasuh kakinya. Nah, ini membasuh ya. Jadi di antara amalan-amalan berwudu ya. Umumnya dibasuh. Hanya kepala yang diusap. Yang dibasuh hanya kepala yang diusap. Nah, kecuali pada bab mengusap khuf, ya, pada waktunya nanti insya Allah, yaitu khufnya diusap, tidak dibasuh. Balik pada hadis, beliau membasuh kaki kanannya sampai ke ta'bain dua mata kaki. Ini dua mata kaki termasuk yang dikenai air. Begitu juga mirfaq termasuk yang dikenai air. Ya. Itu mana ilal mirfaq dan ilal ta'bain. Maksudnya mirfaqnya tetap dibasuh, ta'bain juga tetap dibasuh bagaimana prakteknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sama rat tiga kali. Saya lagi ini ada sini. Umar bin Ramis yang balik kemudian yang terus seperti kemudian dia mengatakan yang lain semua mengatakan rakyat itu Rasulullah SAW tawadzaa Rasulullah SAW berwudu nahwa wudu ihada seperti wudu ini. Ya, wudu seperti wudu ini. Nah, bahkan ada keutamaan lain dalam lanjutannya. Man tawadda nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atayn la yuhaddith fihi nafsa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Meditasi terwib pada beliau secara yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian salat dua rakaat, la yuhaddith fihi ma nafsa, dia konsen dalam salatnya, konsentrasi dan khusyuk, tidak bicara-bicara di dalam dirinya. Nah, Nah, ini syarat yang cukup berat, dalam arti berusaha seorang mewujudkan syarat tersebut. Nah, bagi yang melakukannya dan wudhu seperti itu, kemudian sholat dua rakaat dengan tadi konsentrasi dan khusyuk, maka dosanya diampuni. Nah, ini tata cara wudhu yang disampaikan oleh Utsman. Bagaimana beliau melihat Rasulullah SAW berwudhu. Tentu ini belum semua. tata cara berwudhu, walaupun ini termasuk hadis yang paling lengkap dalam bab wudhu, tapi ada beberapa hal yang belum disebutkan dalam hadis ini. Nah, insyaallah nanti ada riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar pada bab ini. Dari situ insyaallah kita akan melihat lebih utuh, lebih lengkap bagaimana tata cara Rasulullah dalam berwudhu. Ya. Allah a'lam bissawab, man tanya. Jadi kalau ada soalan tu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Ya. Ustaz, satu soalan Ustaz. Kalau ya, tentang hadis yang Rasulullah SAW mencuci kepalanya sekali itu, kalau orang yang dia sapu kepalanya sekali kan dalam wuduk, kalau ia lakukan lebih daripada sekali, apakah itu melebihi batas? Lebih dari sekali? Nah, boleh 2-3 kali boleh. Seperti yang tadi anda sebutkan, hadis diriwayatkan dari sahabat Utsman juga. Ingat anda riwayat Abu Dawud atau sendiri Allah a'lam, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun yang lebih atau sering dilakukan Rasulullah nampaknya kepala diusap atau disapu satu kali. Nah, sebentar ya. Ustaz, ya. Dalam wudu untuk mencuci tangan enggak ada yang mana dahulu antara cuci tapaknya atau sebelah atasnya enggak apa-apa ya? Ulang. Masa wuduk, masa kita cuci tangan, kalau kita mulakan cuci tangan di sebelah tapak dahulu ataupun tidak, enggak ada masalah ya? Cuci tangan apa? Di sebelah? Sebelah tapak dahulu. Ataupun sama saja, yang penting telapak tangan, mau yang atas, yang bawah, semua yang penting telapak tangan. Nah, baik. Ustaz, kalau ada soalan yang bukan berkaitan dengan kajian hari ini, bisa? Tadal. Ustaz, sedikit nasihat untuk kaum muslimin tentang kejadian teroris di Fransa kepada kaum muslimin. Apa posisi kita terhadap perbuatan jelek ini? Perbuatan yang terjadi di Prancis, teror yang terjadi di Prancis malam, ini suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam, perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Kita tak tahu secara pasti apa sebabnya. Ya, disinyalir bahwa sebabnya adalah Amerika melakukan serangan kepada kelompok ISIS yang menyebabkan tewasnya salah satu dari anggota mereka. Kemudian mereka membalas. Nah, kalau benar itu sebabnya, ini adalah juga perbuatan yang kita katakan tidak dibenarkan. Ya. Karena kita tahu bahwa itu ISIS atau Daesh ini merupakan kelompok Khawarij yang tidak dibenarkan atau tidak dianggap sah pengakuan mereka bahwa mereka sebagai daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Ya. Ala kulli hal, perbuatan yang dilakukan berupa teror, pembunuhan, pengeboman, menembakkan, apalagi dengan cara yang membabi buta, ya, perampangan, asal tembak, asal meledakkan bom, yang menjadi sasaran adalah rakyat sipil, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang bukan dalam front atau kancah peperangan. Nah, melakukan teror terhadap mereka ini adalah merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan hal macam ini di dalam ayatnya, bahwa perbuatan seperti ini dianggap memerangi Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya, muharibin Allah wa Rasulah wa yis'awna fil ardi fasada, memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi. Ini syurabah. Dalam Islam disebut syurabah. Apa hukuman bagi mereka dalam Islam? An yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Mereka juga dihukum mati. Dieksekusi, hukum mati. An yuqattalu au yusallabu atau disalib. Atau tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Dengan kanan atau kiri misalnya. Awim tau minal ard, atau diusir, diasingkan dari tempat tinggal. Ya, ini kehinaan bagi mereka dari kalangan kezim di dunia. Walau bila akhirat ma'azab yang azim, kehinaan di dunia dan di akhirat ma'azab yang besar. Nah, jadi ahibatullah rahimahullah, perbuatan semacam itu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut Islam. Walaupun yang melakukannya mengatasnamakan Islam, yang melakukannya menganggap itu jihad, tapi itu jihad yang tidak benar. Ya, Islam berlepas diri dari tindakan-tindakan dan perbuatan semacam itu. Ya, Allah SWT. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Ada soalan daripada ikhwan di Malaysia. Tafadhal, SBK. Abang Norman. Tafadhal. Ikhwa. Di mana mereka ini? Abang Norman. Mungkin terputus Ustaz. Ha? Mungkin terputus. Tak ada balas. Baiklah. Baik, kita cukup di sini insya-Allah ya. Ha, jazakumullah khair. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.